Mana lebih afdal wirid dulu bersama imam atau bangun solat sunat dulu? Dengar boleh. Tidak wajib kita wirid lepas sembahyang sama dengan imam. Tidak wajib kita berzikir sama dengan imam. Tidak wajib kita berdoa sama dengan imam. Tidak wajib kita duduk sama dengan imam. Maknanya lepas salam, kita boleh balik, kita boleh wirid, kita boleh zikir. Imam zikir panjang, kita boleh zikir pendek. Imam zikir pendek, kita boleh zikir panjang. Imam balik, kita boleh duduk. Imam duduk, kita boleh balik. Tak ada masalah, kerana solat telah selesai. Yang tak bolehnya, salam dulu dari imam. Faham tak? Jadi dah kita dah imam salam, kalau kita salam, selesai lagi. Selesai. Maka, waktu perkara tu harus bagi kita. Cuma ulama-ulama kata, afdal. Bila imam belum bangun, kita jangan bangun lagi. Mengikut perbuatan sahabat. Nabi bangun, barulah sahabat bangun. Tapi bukan dosa pun kalau nak bangun. Nah, dah kalau tak imam wirid lain, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita boleh tak wirid lain? Boleh? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Tapi ingat, imam adalah pemimpin di dalam majlis tu. Jangan kuat daripada dia pula. Nah, ada gak jenis bodoh dah tahu benda. Imam ramai-ramai, subhanallah, subhanallah. Di belakang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha, ni menyakit tak pun boleh. Dan nak wirid lain, perlahan dah lah. Bang, jangan ganggu majlis orang. Ha. Imam baca doa, kita dah amin, boleh? Tapi kalau kita amin kan, afdal. Tu saja. Nah. Ha.